lagi. Bina jasmani satu dua kiri kanan senam pagi menyentuhkan. Ayo lari lari lagi lari pagi menyehatkan. Untuk bina jasmani satu dua.